Novita Dewi. Bajunya oke sekali. Anggun banget ya, anggun iya, Casasti. Aduh, itu kayaknya tadi kayaknya kurang tinggi dikit itu belahan bajunya. Kurang dikit aja, kayaknya ya sekitar 35 sentian gitu loh. Tapi gila kamu keren, aku suka banget. Rambutnya seru, makeupnya aku suka sekali makeupnya. Terima kasih. Banget, ya, penampilannya tuh juga kesannya tuh ya inilah buat aku perempuan harus kayak gini, powerful. Saya suka sama kamu, saya tidak suka sama desainer yang membuat baju kamu malam hari ini. Hey, ini namanya pengkhianatan di atas panggung. Betul. Telikungan. Ditelikung. Ditelikung di atas panggung. Tapi tahu gak Novita malam hari ini? Memang baju ini dari yang kemarin-kemarin ini memang paling dahsyat dengan konsep. Setuju. Meskipun aku dengan dongkol hati ya menyebabkan. Tapi buat aku, panggung X Factor ini, meskipun kamu bukan dari anak aku, tapi saya selalu mengagumi hampir setiap kontestan yang ada di panggung X Factor. Luar biasa banget semuanya yang ada di sini malam hari ini. Wow, X Factor Indonesia, gokil. Dan saya rasa saya harus bilang selamat untuk Papa Baby karena tadi membawa choir dengan segitu banyaknya ke atas panggung. Itu efek banget terhadap aransemen lagu dan vokal yang kamu nyanyikan tadi. Iya. Papa. Iya. Dengan berat hati saya mengakui bahwa kamu hebat. Sebenarnya karena tim juga lah. Kita semua ada RCTI tim, ya kan? Jangan lebay, udah stop. Eh? Oke. Okay. Kita kan cuman juri yang kadang-kadang. Okay, okay. Ya okay, gitu speed, deh. Speed, bang. Jadi ceritanya lagu ini ada cerita ya. Tadi ada yang curhat loh. Nggak apa-apa, Cak. Tentang apa, Cak? Waktu itu tahun 90-an apa yang terjadi di hidup lo? Lagu ini saya masih SMP, mau ke SMA kelas 1 kalau gak salah, SMA kelas 1. Ya jadi ampun. Saya dulu ditembak sama lagu ini. Waduh, oh. Ditembak Rosa loh pakai lagu itu ini. Bahasanya bahasa tahun 90-an lah, ditembak. Ditembak sama Cecep Gorbacep. Dari Sumedang. Dari Sumedang. Jadi camat orang-orang. Oh, salam tuh ya dari Rosa kepada Pak Camat di Sumedang. Camat Cak, gila lu. Oh, buka lu. Kalau saya terus terang saya enggak pernah suka lagu ini dari dulu ya. Bener, makanya saya juga enggak terlalu menikmati, tapi suaramu memang bagus. Jadi enggak ada hubungannya dengan lagu yang kamu nyanyikan. Saya enggak suka sama lagunya, tapi kamu nyanyikannya dengan bagus malam ini. Cuman makasih, itu aja. Dani. Dan nggak tahu ya. Udah bagus lah bilang gitu loh. Hah? Bagus sudah, kamu bagus sudah. Loh, nyanyinya emang bagus. Ya udah bilang aja bagus, Novita nyanyi. Bagus deh gitu. Loh, gua kan gak cuma bilang bagus, Beb. Apa? Dari kemarin-kemarin gua juga udah bilang kan rela. Ayah, saya rela kamu jadi juaranya itu. Itu, Beb. Luar biasa, Dani. Bijaksana. Itu kata-kata itu terkenal banget. Saya rela kamu jadi juaranya. Tanya dia, terkenal banget kata-kata itu. Gua kalau bikin kata-kata enggak pernah enggak terkenal, Beb. Selalu terkenal. Ahmad Dhani suka suara kamu. Wah, itu Patin. Jangan salah loh. BBSK lagi ngetop loh sekarang. Iya, itu mulai naik daun tuh mulai. Mulai. Jadi itu ditungguin tuh. Novita, karena ya, ini tahun 90-an ya eranya kan ceritanya nih temanya. Swear. Kamu bagus banget malam ini. Dan aduh, gokil banget. Gokil saya lagi. Tambahin sedikit boleh enggak nama kamu? Boleh. Novita The Winner. Makasih.